wajahku juga gak jelek-jelek amat, masih banyak yang mau. Putus satu tumbuh seribu, putus sama kamu cari yang baru. Wajahku juga aku juga gak jelek.